طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, جماعه subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Kitab Al-Jihad Was-Sayri, ekspedisi, bab yang ke-32, bab Izalat Al-Asnam Min Hawlil Ka'bah, bab menghapus, menghilangkan, membersihkan, ya, berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Ini terkait dengan bab sebelumnya, yaitu penaklukan kota Mekah. Di antara yang dilakukan oleh Nabi dalam penaklukan kota Mekah ini adalah membasmi berhala di tempat dibangun tempat tersebut di atas tauhid, yaitu Ka'batullah, Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah yang telah banyak, ya, berhala-berhala yang ditaruh di sekitar Ka'bah, terutama di dekat pintu Ka'bah. Ya. Dan pada hadis bab yang lalu dalam penaklukan kota Mekah ini, Nabi SAW mengambil busur panah, kemudian memegang tempat biasa yang ia pegang, kemudian ditusuknya mata berhala-berhala tersebut dengan ujung busur panah sambil membacakan atau mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, telah datang kebenaran dan telah hilang, pergi, hancur kebatilan, kebatilan itu memang akan pergi. Innal batila kana zahuqa, karena memang yang benar itu agama Allah, maka Allah akan terus mempertahankan kebenaran dan kebatilan itu datang kemudian kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita dapatkan pada hadis bab yang lalu. Sekarang secara khusus berbicara tentang berhala dan jumlah berhala di sekitar Ka'bah, kata para ulama 360 berhala, saking banyaknya, dimiliki oleh setiap suku. Jadi setiap suku ingin lebih suci lagi berhalanya, maka mereka membuat berhala lalu mereka letakkan di Ka'bah. Keberadaan berhala itu di Ka'bah lebih, ya, memiliki kelebihan, keistimewaan, kemuliaan, lebih diharapkan, ya, memiliki kesucian, maka sampai sebegitu banyak jumlahnya, 360 diletakkan di sekitar Ka'bah. Jadi orang datang ke sana untuk berbuat syirik, ya, di tempat yang di situ seharusnya mentauhidkan Allah. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah di dalamnya kepada selain Allah. Ya. Fala tad'u ma'allah ahada, janganlah kamu mengibadati selain Allah, bersama Allah. Ya. Jadi tidak mustahil di masjid orang berbuat syirik, apalagi terkait dengan kuburan. Keberadaan berhala di Ka'bah itu tidak jauh beda dengan keberadaan kuburan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid bukan untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah di masjid, tapi justru berbuat syirik. Di sebagian negara Islam itu kuburan orang-orang yang mereka anggap wali itu dalam masjid. Tawaf orang di dalamnya, di sekitarnya, dalam masjid. Dan dihiasi, dipugari, dibuat tempat-tempat, dipagar, di dinding, dibuat dengan biaya besar, ya, layaknya Ka'bah. Kemudian orang ke sana datang untuk memohon pertolongan, perlindungan, kemudahan, meminta apa yang mereka inginkan. Terkadang dengan cara sekedar hanya untuk berdoa, terkadang dengan melakukan tawaf, terkadang dengan berbuat atau melakukan sedekah, ya. Menyedekahkan mushaf Al-Quran, menyedekahkan sedekah-sedekah yang lain kepada orang di sana, di sekitar kuburan tersebut. Padahal mereka berada di dalam masjid, ya. Berada di dalam masjid. Jadi taubahnya Ka'bah ketika itu dengan berhala-berhala. Ya. Wal'iyadu billah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu qabri idan. Inni anhakum an dzalik au kama qala sallallahu alaihi wasallam, la'nat Allah untuk umat Yahudi dan Nasara di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Maka jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat yang dikunjungi sebagai tempat in. Orang berdatangan bersama-sama di waktu tertentu. Sesungguhnya saya melarang kalian dari itu, ya. Jadi ada tiga pasal pelanggaran ketika terjadi kesyirikan di rumah Allah Subhanahu wa taala, dekat kuburan. Yang pertama, menyerupai umat yang dilaknat oleh Allah karena melakukan hal tersebut. Yang kedua, Nabi melarang langsung, jangan jadikan kuburan saya. Kemudian Nabi dengan secara tekstual mengatakan, saya melarang. Yang sebelumnya, yang kedua, jangan kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, saya melarang kalian berbuat demikian. Ini tidak akan kita temukan begitu berlapis-lapis larangan Nabi dalam hal seperti ini dalam satu hadis. Maka kembali kita kepada berhala yang ada di Ka'bah, yaitu meletakkan rumus-rumus, simbol-simbol di sekitar Ka'bah untuk diibadati bersama Allah di tempat diibadati Allah di sana, ya. Dan bukan sedikit, setiap orang ingin punya bahagian di sana dalam kesyirikan, maka bergelantungan, bertebaranlah di sekitar Ka'bah. Ya. Bisa kita bayangkan, 360 itu bukan 36, tapi 300-an akan memenuhi sekitar tempat tawaf. Ya. Akan memenuhi sekitar dinding-dinding Ka'bah, bahkan di pintunya saja sebelum masuk kiri kanan sudah ada berhala. Layaknya tempat peribadatan orang-orang yang musyrik, orang-orang penyembah, ya. Padahal mereka umat di Ka'bah itu adalah simbol tauhid. Yang mendirikan adalah Imamul Hunafa, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan wajanubni wabaniya anna'budal asnam, jauhi saya, jauhkan saya dan keturunan saya dari mengibadati berhala di tempat yang ia bangun, tempat simbol ketauhidan di sana yang ia dirikan, diletakkanlah apa yang menyimpang jauh dan bertolak belakang dengan misi yang ia bawa, membawa ajaran tauhid. Inilah gambaran dari keberadaan berhala yang begitu banyak di tempat atau di sekitar Ka'bah. Dan kita tadi mengatakan tidak jauh kemungkinan keberadaan kuburan di masjid-masjid dengan keberadaan berhala di sekitar Ka'bah. Bukan kita mengatakan sama, tetapi prakteknya apa? Tidak bisa kita bedakan. Cobalah, apa yang mesti dibedakan? Bagaimana cara kita membedakan praktek beribadahnya mereka di Ka'bah ketika di sekitarnya ada berhala dengan praktek sebagian orang ketika dalam masjid itu ada kuburan? Kita tidak berbicara di negeri kita ini, di negeri lain yang kita saksikan, diceritakan oleh sebagian orang negeri Islam, negara Arab sana. Ya. Di dalam masjid besar, nah di situ ada kuburan. Orang datang ke masjid itu bukan untuk mengibadati Allah dalam masjid, tapi justru mendatangi kuburan tersebut. Datang ke kuburan dan di sana setelah selesai beribadah di kuburan dengan tawaf, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, menangis, meminta, ya, keluar mereka. Ibadah yang dilakukan dalam masjid sama sekali tidak mereka indahkan. Apa bedanya? Ya. Penyembahan terhadap selain Allah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid dengan keberadaan berhala di Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk mendirikan dan menegakkan tauhid, karena dia adalah imamnya nabi yang membawa ajaran tauhid. Dan bahkan diberi perumpamaan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah, bagaimana perumpamaan untuk Nabi Ibrahim yang begitu tegar, begitu kokoh mempertahankan ajaran tauhid, sebagai perumpamaan agar kita bisa melihat betapa harusnya kita menjaga tauhid apapun risikonya. Sampai beliau berhadapan dengan orang tuanya sendiri, berhadapan dengan kekuasaan besar yang menegakkan kesyirikan, tapi dia tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut sama sekali. Bahkan berkali-kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia membasmi dan menghancurkan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Nanti di sini dalam hadis ini itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim di zamannya kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang tuanya, oleh kekuasaan ketika itu, kerajaan besar. Ya. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali yang terbesar. Ya. Dan disitulah dialog, ya, yang sangat masuk akal tetapi tidak diterima oleh akal orang-orang yang sudah tertutup. Ketika mereka menuduh Nabi Ibrahim pelakunya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini? Sampai hancur-hancur Tuhan-Tuhan kami. Dari pertanyaan itu saja sudah tidak bisa diterima oleh akal. Masa Tuhan dihancurkan oleh seseorang? Dan banyak lagi. "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kata Nabi Ibrahim, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, fas'aluhum in kanu yantiqun." Nah, tidak adakah kemungkinan pelakunya adalah yang terbesar? Bukti-bukti ada. Kapak di tangan, di tergantung di lehernya. Kemudian dia tidak mau disekutukan dengan yang kecil-kecil ini yang sudah hancur. Ya. Karena dia mau esa. Tidak ada yang semuanya beribadah kepada, karena dia besar. Yang lainnya kecil-kecil. Kan ada kemungkinan. Dia pelakunya, ada pula bukti yang lain. Ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, coba tanyakan kepada mereka yang sudah hancur. Kalau mereka menjawab, ya. Tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa berbicara. Ya. Karena mereka bisa saja, kalau seandainya mereka bisa memberikan apa yang diinginkan oleh penyembah-penyembahnya, maka kemampuan yang paling mungkin mudah untuk mereka miliki adalah berbicara. Nah, tanyakan. Mereka kan punya mulut. Tanyakan. Walaupun mereka sudah terluka-luka, tapi masih bisa membuktikan, bersaksi bahwa pembunuhnya adalah yang besar. Tetapi mereka kan tidak bisa berbicara. Maka mereka sendiri, para penyembahnya, mengatakan bagaimana pula kami bertanya. Ya, mereka tidak bisa berbicara, di situ letaknya. Kenapa kita mesti menyembahnya? Sesederhana kemampuan yang harus dimiliki oleh sesuatu yang harus dihargai adalah berbicara. Nah sekarang dia, mereka tidak bisa berbicara, kenapa mesti diibadati? Ya. Bagaimana dia bisa memberikan apa yang di memahami apa yang di, yang diberikan oleh orang yang memintanya? Sederhana saja dalam kebiasaan kita sehari-hari berkomunikasi dengan tunarungu, ya, dengan orang yang bisu. Tidak semua orang bisa, apalagi yang tidak bisa mengetahui bahasa isyarat mereka. Maka kita perlu penerjemah, bukankah demikian? Antara kita sama manusia saja sudah nampak jauhnya kemampuan orang yang tidak bisa berbicara dari orang yang bisa berbicara. Sementara manusia justru menjadikan mereka yang sama sekali tidak bisa berbicara, tunarungu itu ada kemungkinan bisa mengeluarkan suara, walaupun nanti dibantu oleh isyarat. Ini kita percontohkan ya. Sementara yang berhala itu sama sekali tidak ada keluar suara. Ya. Inilah akal manusia yang seharusnya tidak sampai sebegitu tertutupnya, tetapi ditutupi oleh kebatilan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ini hanya sebatas membayangkan bagaimana tidak, mungkin kita tidak bisa menerima ketika di Ka'bah itu yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, yang Allah menyatakan dia adalah umat yang kuat, umpama umat yang kuat, sementara di sekitarnya sudah di, ini namanya bid'ah, ya, sudah diletakkan berhala-berhala. Dan Nabi SAW, penerus Nabi Ibrahim AS, nanti akan menghancurkan pula sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Baik, kita baca hadisnya. Hadis nomor 4562 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amru An-Naqid wa ibnu Abi Umar, ya, ini tiga orang guru Imam Muslim, wallafdhu li ibni Abi Syaibah, lafaz yang ia akan bawakan di bawah adalah lafaz yang ia dapatkan dari guru pertama. Qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud, ya. Qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk ikut dalam perang penaklukan kota Makkah, karena dia, Abdullah bin Mas'ud, muhajir, ya, salah seorang yang hijrah, dan dia juga ikut perang Badar, dan dia pula yang nanti menghabisi Abu Jahal, ya, setelah tumbang oleh dua remaja Ansar. Nah, nanti dia yang menghabisi, dia yang memenggal lehernya, dia yang menginjak dada Abu Jahal, ya. Sementara Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, ya, sudahlah posturnya kurus lagi. Dia muhajir dan termasuk yang pertama-tama masuk Islam, dan dia yang sendiri menyaksikan bagaimana Nabi disakiti, dihina, dicaci maki, ya, bahkan dia saksi mata ketika Nabi SAW sholat di masjid Ka'bah, di Masjid Haram, lalu salah seorang dari mereka meletakkan isi perut unta di atas punggung Nabi, ya. Perut unta diletakkan di atas punggung Nabi yang masih basah, bau, kotor, berat, ya. Saksi matanya Abdullah bin Mas'ud, dan dia begitu geram, begitu marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan dia sendiri yang akan itu yang membuat dia ingin melampiaskan kegeramannya kepada Abu Jahal, karena pelakunya Abu Jahal. Maka dalam perang Badar dia yang menebas lehernya, ya. Abdullah bin Mas'ud ikut Fathu Makkah, dan dia yang bercerita. Qal dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi masuk ke kota Makkah. Wa haulal Ka'bati 360 nusuba. Ini yang bercerita Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi masuk ke Mekah dan menuju Ka'bah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 dan 60 nusuban berhala. Nusuban berhala yang ditegakkan, yang ditancapkan. Kan ada tempatnya kayak apa, kemudian di atasnya. Ya. Semacam tugu. Di bawahnya ada landasannya, kemudian di atasnya berhala. Diukir. Faja'ala yat'unuha bi'udin kana biyadi. Kalau tadi adalah anak busur panah, sementara sekarang Abdullah bin Mas'ud bercerita Nabi SAW menusuk mata berhala-berhala tersebut dengan ranting. Ya. Ya, mungkin dari kejauhan Abdullah bin Mas'ud melihat dan tidak menyaksikan bahwa itu adalah busur panah, untuk menggabungkan dua lafaz hadis ini. Atau bisa saja Nabi SAW, ya, setelah pertama kali dalam hadis yang sebelumnya menggunakan busur panah, kan bengkok itu, ya, mungkin sangat sulit. Lalu Nabi SAW mengambil justru setelah itu apa, ranting, kemudian melanjutkan perbuatannya dan menusuk semua mata berhala yang ada di sana dengan ranting tersebut. Maka tidaklah bertentangan antara dua riwayat yang telah kita pelajari. Kemudian wa yaqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu yang tadi kita sebutkan, wa ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'in. Datanglah kebenaran, ini ayat yang kedua. Dan tidaklah kebatilan itu bermulai kembali dan juga tidak akan balik lagi. Maksudnya itu hakikatnya. Nanti ketika kebatilan itu sudah dibinasakan oleh Allah, ya, maka dia tidak akan membalikkan diri lagi. Ya. Membalikkan diri, karena memang kebatilan itu datang kemudian dan dia tidak akan abadi. Setelah penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka, maka tidak akan ada lagi kebatilan. Atau setelah hancur alam semesta ini, maka kebatilan juga tidak akan abadi, dia akan tumbang. Pembawa-pembawa kebatilan juga akan sirna, habis. Nah, nanti keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jaya. Semua pembawa kebatilan tinggal sejarah hitamnya saja. Fir'aun tinggal sejarah hitamnya, gelap. Ya. Namrud tinggal sejarah hitamnya, gelap. Begitu juga penguasa-penguasa, penegak kebatilan semanjang masa itu tinggal sejarah gelap, hitam. Tidak ada yang abadi. Sementara yang diserang satu tetap, ya, semenjak diutusnya Nabi Nuh sampai sekarang, ajaran Tauhid yang diserang dan tetap abadi. Ya, tetap ada pembawanya, tetap ada yang menegakkannya dan tidak pernah habis. Di masa Nabi Nuh, kebatilan habis atau tidak? Habis. Ya, semuanya musnah, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebenaran tetap ada. Yang berada dalam kapal batara Nabi Nuh ada. Muncul lagi ketauhidan, berkembang lagi manusia, dimusnahkan kembali pada umat-umat setelahnya, sementara ajaran tetap berlanjut dan tidak pernah tumbang. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat, kebenaran tidak pernah habis di muka bumi ini. Ya. Dan kebatilan berkali-kali habis kemudian muncul lagi. Dihabisi lakunya oleh Allah kemudian muncul lagi. Dan nanti akan tiba saatnya ketika semua kebatilan akan sirna. Ya, tidak akan ada lagi yang bisa mengembalikannya ke permukaan bumi ini. Itulah cerita dari Abdullah bin Mas'ud dan tidak jauh beda dengan riwayat sebelumnya. Hadis yang kedua, 4563. Ya, hadis yang sama dengan riwayat sanad yang berbeda, Imam Muslim membawakan kembali, beliau mengatakan wa haddatsanahu Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Abd bin Humaidin kilahuma an Abd Ar-Razzaq qala akhbarana Ats-Tsauri an ibni Abi Najih bihadzal isnadi ila qawlihi zahuqan innal batila kana zahuqan. Sampai di sana kesamaan antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya. Namun ada perbedaan, walam yadhkuril ayatil ukhra, Dalam sanad yang sekarang ini tidak ada penyebutan ayat yang kedua. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil ya wa ma yu'in. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'in. Ini tidak ada lafaz ini pada sanad yang sekarang ini. Wa qala badala nusuban sanaman. Dan sedikit perbedaan dalam kata-katanya. Di sana 360 nusuban. Dan dalam sekarang ini 360 sanaman. Ini menunjukkan bahwasanya nusub di sana semakna dengan sanam di sini, yaitu berhala yang ditegakkan. Ya. Tidak digantungkan di dinding Ka'bah tetapi ditegakkan. Kalaupun dia berada di dinding Ka'bah tapi di bawahnya ada pondasinya. Dia tidak sejajar dengan tanah. Dia harus ditinggikan dan itulah sampai hari kiamat seperti itu. Karena pembuatnya tentu tidak akan mungkin merasa nyaman kalau dia setara dengan mereka, setingkat dengan mereka, pasti akan ditinggikan, bahkan sangat tinggi sekali. Nah, itu yang terjadi di sekitar Ka'bah. Tidak ada memang riwayat yang menghancurkan di sini, yang menegaskan penghancuran, tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain di luar Sahih Muslim, ya, dijelaskan bahwasanya Nabi SAW memukul dan menghancurkan, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang lain. Ya, dan bahkan Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melakukan hal yang sama, ya, meratakan kuburan. Ini menunjukkan kesetaraan antara berhala dengan kuburan. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk alla tada timthalan illa tamasna tamasta. Ya. Jangan kamu sisakan berhala kecuali engkau hancurkan, ya. Dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang menonjol ke permukaan bumi, artinya memiliki bangunan di atasnya, kecuali engkau ratakan. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Itu diperintah Nabi dan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun memerintahkan salah seorang sahabat generasi tabi'in untuk melakukan hal yang sama. Maukah kamu saya perintahkan apa yang Nabi dahulu memerintahkan saya melakukannya? Nah, itu dua. Jadi di situ digabungkan antara berhala dengan apa? Dengan kuburan. Karena kedua-duanya hasilnya sama. Hasilnya sama. Yaitu menegakkan kesyirikan. Menegakkan kesyirikan. Walaupun dalam riwayat yang dua riwayat yang ada di bawah bab ini tidak ada ketegasan tentang menghancurkan, padahal di dalam bunyi babnya apa? Pembersihan, bukan membersihkan dengan maksudnya membersihkan berhala itu dengan mengelap-lapnya, ya. Tetapi menghilangkannya, berarti dihancurkan, ya, dihancurkan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, ya. Dua hadis yang ada di bawah bab ini dan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab la yuqtal Qurasyyun sabran ba'dal fathi. La yuqtal Qurasyyun sabran ba'dal fathi. Tidaklah atau tidak akan dibunuh orang Quraisy secara zalim setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Orang Quraisy setelah penaklukan kota Mekah tidak akan ada yang terbunuh secara zalim. Ya. Tidak akan ada yang terzalimi dengan pembunuhan. Ya. Setelah penaklukan kota Mekah, dan karena Nabi SAW telah memberikan jaminan aman, ya, bagi mereka yang meletakkan senjata, yang masuk ke dalam rumahnya, yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, yang bahkan masuk ke dalam Ka'bah, itu aman. Jadi kalau ada yang terbunuh berarti bukan karena kezaliman, tetapi karena dia yang cari mati, ya. Karena dia yang menyerang, dia yang menghadang, mengangkat senjata, melawan, maka terbunuhnya dalam peperangan. Yang melindungi, yang menyelamatkan diri, yang bersembunyi ke dalam rumahnya, itu tidak akan ada yang terbunuh dengan qadil iman. Tidak akan ada yang datang dan mendobrak rumahnya kemudian dipenggal satu persatu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 1, 4564. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushir wa Waqi' an Zakariya an Syabi qala akhbarani Abdullah ibn Abi ibn Muti' an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yauma fathi Makkah. Kata Muti' salah seorang sahabat Nabi, saya mendengar Nabi SAW berkata di hari penaklukan kota Mekah, la yuqtal Qurasyyun sabran ba'da hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Di sini kesabaran itu artinya dengan cara dilempari batu ya. Kita baca apa yang diuraikan oleh Imam Muslim, Imam Nawawi, la yuqtal Qurasyyun sabran ba'da hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Qala ulama ma'nahu al-i'lamu bi anna qurasyyan yuslimuna kulluhum. Kata Imam Nawawi, maksud dari hadis ini mengabarkan bahwa orang Quraisy setelah penaklukan kota Mekah akan masuk Islam semuanya. Wa la yartaddu ahadun minhum kama irtadda ghairuhum ba'dahu sallallahu alaihi wasallam mimman huriba wa qutila sabran. Ya, dan tidak akan ada yang murtad seorang pun dari orang Quraisy sebagaimana murtadnya suku-suku yang lain ketika mereka disakiti, diperangi, dilempari. Walaisal murad annahum la yuqtaluna zulman sabran, dan tidaklah maksudnya mereka tak akan terbunuh dalam kezaliman dengan cara sabran. Ya, faqad jara ala quraisyin ba'da dhalika ma huwa ma'lumun wallahu alam. Maksudnya jadi menunjukkan kemuliaan keutamaan orang Quraisy. Ya. Jarang mereka nanti yang setelah masuk Islam meninggalkan Islam. Ya, meninggalkan Islam. Kalaupun nanti di antara mereka ada yang terzalimi, terbunuh bukan karena peperangan Islam, tapi karena perang saudara atau perang diserang oleh yang lain. Tapi yang maksudnya adalah antara Islam dengan iman, antara iman dengan kufur. Di pihak kufurnya orang Quraisy, di pihaknya adalah yang lawannya adalah orang iman. Beriman ini tidak akan berulang kembali sampai hari kiamat. Ketika Mekah diserang, ya, karena sudah kufur, tidak ada. Kecuali kalau penyerangnya kafir, ya. Ya. Kalau penyerangnya kafir, iya. Tetapi kalau mereka diperangi lantaran kekufuran, kata Nabi dalam hadis ini tidak akan mungkin terjadi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kemuliaan Mekah, ya, keutamaan kota Mekah, karena di sini maksudnya adalah orang Mekah. Ya. Bila mana ada yang mengarahkan senjatanya ke Mekah, ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Di sana orang yang beribadah, orang mentauhidkan Allah, orang haji, orang tawaf, orang sa'i, orang mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca oleh imam-imam. Berkumpul semua kaum muslimin dalam keadaan merasa aman. Nah, tiba-tiba ada yang mengarahkan rudalnya ke sana. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bertolak belakang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada apa-apanya pada penyerang, bukan pada orang Mekahnya. Ya, pada bukan. Ini sudah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak ada penegakan terhadap tauhid yang ditegakkan oleh sebuah negara yang seperti yang dilakukan oleh mereka sekarang ini. Tidak ada penyembahan terhadap kuburan terang-terangan, dan di masjid itu justru tegakkan bagaimana cara mentauhidkan Allah. Yang berupaya untuk mengusap-ngusap Ka'bah itu pun dihindar, diupayakan untuk diberantas, karena bukan ini bukan ajaran Wahabi, tetapi ini ajaran Nabi. Ya, sebagaimana dituduhkan kepada mereka. Jadi ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah jaminan dari Nabi bahwa kota Mekah akan tidak akan diserang dengan pasukan penyerangnya adalah orang yang beriman, yang diserang dalam Mekah adalah orang kafir. Ini tidak akan mungkin terjadi lagi ya. Sampai hari kiamat. Nabi memberitakan apa yang diberitahukan oleh Allah. Kalau seandainya cerita itu adalah cerita di waktu yang akan datang, berarti ini mukjizat Nabi. Ya, Nabi SAW banyak mengabarkan hal-hal yang belum terjadi. Ya. Terbunuhnya Abu Bakar atau terbunuhnya Umar dan Uthman, Nabi sudah mengabarkan sebelum mereka terbunuh. Ketika mereka berempat berada di atas gunung Uhud. Ya. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Lalu kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya yang di atas kamu sekarang ini seorang Nabi, seorang Siddiq, dan dua yang bakalan mati syahid. Padahal mereka masih hidup. Nabi mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, berarti apa yang terjadi, yang diberitakan dalam hadis yang sahih ini, sesuatu yang belum terjadi, bahwa penaklukan kota Makkah itu adalah kali terakhir ketika pasukan orang yang beriman masuk ke kota Makkah untuk menyerang orang kafir di Makkah, dan semuanya masuk Islam, dan tidak akan terjadi lagi Makkah itu diserang karena di dalamnya orang kafir sampai hari kiamat. Ini membuat wawasan kita mulai terbuka, dan apapun tuduhan-tuduhan ke sana, karena memang diserang apalagi sekarang ini, menunjukkan bahwasannya akidah di Mekah itu akan terjaga. Walaupun individu-individunya oknum tertentu mungkin akan terjadi penyimpangan di sana, tetapi tidak akan ada lagi penyerangan dari luar oleh pasukan beriman, sementara yang diserang kota Mekah karena kekufurannya sampai hari kiamat. Ya. Ini yang saya pahami dari potongan hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, 4565, Imam Muslim mengatakan hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Zakaria bihadzal isnad wa zada qala wa lam yakun aslama ahadun min usati Quraisy ghaira muti'in kana ismuhu al-Asi fasammahu Rasulullah SAW muti'an. Ya. Ini perawi hadis tadi. Ya, perawi hadis yang sekarang ini yang bernama Muti'. Ya. Dalam hadis yang kedua menjelaskan walam yakun aslama ahadun min usati Quraisyin ghaira muti'. Tidak ada yang masuk Islam dari pembangkang Quraisy. Sebelum penaklukan kota Mekah ada yang keras ya, menentang Nabi, termasuk beliau ini yang bercerita ya. Kemudian dia masuk Islam, dan namanya sebelum Islam adalah apa? Al-Asi. Apa artinya? Orang pembangkang, orang yang durhaka ya. Kemudian Nabi SAW memberinya nama baru, dirubah oleh Nabi dengan nama Muti, orang yang taat. Ini juga pelajaran penting bagi kita, yaitu merubah nama yang tidak baik. Sunnahnya merubah nama yang tidak baik, karena nama itu doa. Bila mana kita memiliki nama yang maknanya tidak baik, maka dirubah panggilannya. Walaupun mungkin dalam surat-suratnya namanya itu, tapi dalam panggilan kita sudah merubahnya. Biasanya surat-surat itu kan untuk hal-hal yang resmi saja ya. Maka kalau panggilan bisa saja dirubah. Nabi SAW melakukan itu, Al-Asi, lalu dia merubahnya dengan Al-Muti, yaitu orang yang taat. Dan itulah dia, beliau inilah yang bercerita. Jadi beliau ini awalnya termasuk orang yang sangat durhaka, yang sangat benci dan menantang Nabi. Nah, setelah penaklukan kota Mekah dia masuk Islam, dan dia yang bercerita ketika dia berjumpa dengan Nabi, Nabi SAW merubah namanya, mengganti namanya dengan Muti'. Beliau ini yang bercerita. Ini tambahan pada riwayat yang kedua, dan itulah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Dua bab, yang pertama bagaimana Nabi SAW membersihkan ya, proses atau praktek membersihkan Ka'bah dari berhala. Ya. Bukan hanya bendanya saja, bendanya bisa saja dihapus seketika kemudian balik lagi, tetapi pembersihannya secara zahir dan makna, zahir dan batin. Berhalanya itu dihabiski, dimusnahkan, kemudian penanaman akidah tauhid terus dilanjutkan, sehingga sampai-sampai Nabi memberikan jaminan tersebut. Dan bahkan syaitan berputus asa ya, untuk disembah, tidak berhasil lagi, orang-orang di sana digoda oleh syaitan untuk menyembahnya, ya, untuk menyembahnya. Lalu akan ada kerusakan yang lain, yaitu pertikaian antara sesama mereka. Nah, ini yang tidak bisa dihindari. Sementara menyembah atau disembah di secara seperti terjadi di sebelum zaman Nabi, itu tidak akan berulang kembali di Ka'bah. Dan ini memberikan kita kegembiraan yang luar biasa. Walaupun nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan, tetapi tidak akan datang lagi berhala kedua kalinya ke Ka'bah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.